masing-masing punya acara. Ide-ide lucu sekali suasana dalam asrama putri. Bermacam-macam tingkah lakunya, aneka pula kesenangannya. Gelak tawa ramai bercanda, yang asik berbincang tinta. Ada yang lagi-lagi bercermin, selek berakting segala. Apalagi di malam minggu, masing-masing punya acara. Wahai kaumku para siswi, boleh saja riang gembira. Namun jangan sampai lupa diri, hingga tugas belajar terlena. Ingat pesan ayah bunda, tanamkan iman di dada. Menuntut ilmu capailah kita, tekun belajar bekal utama. Sekali suasana dalam asrama putri, bermacam-macam tingkah lakunya, aneka pula kesenangannya. Gelak tawa ramai bercanda, yang asik berbincang cinta. Ada yang lagi-lagi bercermin, selek berakting segala. Apalagi di malam minggu, masing-masing punya acara. Wahai kaumku para siswi, boleh saja riang gembira. Namun jangan sampai lupa diri, hingga tugas belajar terlena. Ingat pesan.